Mitra Bisnis, 5 dokter Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan dipecat oleh Dinas Kesehatan setempat karena melakukan protes menolak keberadaan dokter asing dari Malaysia yang datang ke rumah sakit tersebut. Dokter asing datang untuk berbagi ilmu, tapi dinilai tidak ada manfaatnya oleh para dokter yang memprotes itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Zainal Abidin. Dr. Zainal, apa komentar Anda melihat sikap para dokter yang melakukan protes ini? Kalau saya melihat itu, dokter itu melanggar undang-undang kita. Jadi ilegal masuk ke Indonesia. Urusan dia alasannya mau berbagi ilmu itu menggosong karena dia ilegal. Jadi saya hanya mau mengatakan bahwa kalau orang masuk ke negara orang lain, tentu dia harus memenuhi aturan-aturan di negara itu, mau bekerja, mau apa. Kita juga kalau pergi negara orang, kita juga sangat tunduk pada negara itu. Kok ada orang asing masuk Indonesia dan kita persilahkan untuk melanggar undang-undang kita. Jadi itu penting bagi kita selama merasa memiliki negara ini. Kecuali kalau kita ya udah negara ini negaranya mereka juga sama aja, berarti kan kita tidak jadi soal. Tapi kan kita ada undang-undang. Siapa yang mau menghargai undang-undang kita kalau bukan kita sendiri? Memang seperti apa batasan atau aturan untuk dokter asing boleh datang ke Indonesia, dok? Ya datangnya itu pasti tanpa izin. Karena kalau dokter asing itu masuk kerja di Indonesia harus diverifikasi dulu. Apa kebetul dia dokter atau bukan? Atau dukun? Ijazahnya harus diketahui. Kemudian kompetensinya apa? Itu diverifikasi, kemudian harus juga mengikuti adaptasi di Indonesia. Terus dia harus uji kompetensi, dia harus memiliki STR dari konsul kedokteran. Kalau dia mau berpraktek harus memiliki izin praktek, minta rekomendasi dari ID. Tapi itu kan tidak dilalui, tiba-tiba bekerja di situ. Berarti kan, dan semua dokter Indonesia kalau ingin berpraktek, itu melalui semua prosedur itu. Masa ada orang asing masuk di sini seenaknya? Itu kan berarti kita mempersilahkan orang lain melanggar ketentuan kita sendiri. Itulah yang membuat teman-teman kami di Tangerang itu kemudian keberatan, memprotes. Persoalan kemudian muncul setelah memprotes, dia dipecat. Ini sebetulnya yang Belanda hitam siapa? Yang memecat atau yang dipecat? Ini yang pengkhianatan terhadap undang-undang siapa sebetulnya? Penting bagi kita selama kita masih merasa memiliki Indonesia. Kecuali kalau Indonesia ini kita sudah jual semua, itu urusan lain lah. Lalu bagaimana dokter melihat komentar dokter yang memprotes itu yang mengatakan kalau kedatangan dokter asal Malaysia itu sia-sia karena tidak membawa ilmu baru? Bukankah baik jika kita bertukar pengetahuan dengan dokter asing, dok? Ilmu apa yang dia bawa? Jadi kalau ada ilmu baru, pasti kami sebagai organisasi profesi meminta mereka untuk datang mengajarkan ilmu barunya kepada kami. Pasti Fakultas Kedokteran, misalnya UI, meminta mereka, ayo datang ke UI mengajarkan ilmu baru ke UI. Tapi kan tidak ada yang minta. Ayo Menteri Kesehatan pasti minta, ayo kamu datang ke Indonesia, Kementerian Kesehatan, mengajarkan para dokter-dokter Indonesia dengan ilmu baru, maka tidak. Kalau ada ilmu baru, pasti kami yang minta, bukan mereka yang datang ke sini seenaknya. Itu penting. Kalau dilihat juga, dokter-dokter asing ini bisa berada di RSU Tangsel, berarti sudah mendapat izin dari Pemkot setempat dong, dok? Izin itu, izin seorang dokter berpraktik itu, tidak tiba-tiba keluar izinnya. Harus ada kewenangan dari konsil kedokteran. Harus ada kompetensinya dikeluarkan oleh kolegium terkait. Tapi kan tidak ada, tidak pernah menghadap. Nah, bagaimana pemerintah Tangerang Selatan mengatakan dia punya kompetensi, mana dia tahu? Nah, itu penting. Jadi yang harus mengetahui semua adalah konsil kedokteran dan organisasi profesi. Ikatan Dokter Indonesia harus tahu bahwa yang bersangkutan memang dokter atau bukan. Kompetensinya dokter apa itu, nah itu penting, dan itu semuanya sudah ada aturan-aturannya, baik itu merupakan undang-undang rumah sakit, undang-undang praktik kedokteran, undang-undang kesehatan, peraturan konsil maupun peraturan menteri kesehatan. Jadi semuanya itu kan tidak dilalui. Demikian Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Zainal Abidin. Saya Wendy Lim.